ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Fadl dibaca lanjutannya. Faminha qauluhu ta'ala, ini masih dari lanjutan dari kaidah al-aslu annal ayatin lati fiha quyudun la tasbutu ahkamuha illa bi wujudi tilkal quyudi illa fi ayatin yasiratin. Nah, tafadl dibaca di sini ya. Siapa? Si Zaki. Yang itu udah atas. Udah dibaca kan? Udah diterjemahin juga belum? Hah? Yang mana? Hadhihi qa'idatun latifatun, ini udah dibaca? Udah dibahas, terjemahkan? Sudah belum? Ya, udah itu kan? Nah, sekarang faminha qauluhu ta'ala. Udah dibaca juga? Udah. Oh. Tapi dari sini belum diterjemahkan. Ya. Yeah. Fa minha qauluhu ta'ala, maka di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Maka barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang dia tidak, yang tidak ada satupun dalil baginya tentang itu. Ya, yang membolehkan dia menyembah selain Allah. Kata Syekh As-Sa'di, wa minal ma'lum anna man da'a ma'allahi ilahan akhara fa innahu kafirun. Masyaallah. Syekh As-Sa'di. Maka perkara yang telah diketahui bahwa berdoa kepada selain Allah, kepada Tuhan yang lain di samping berdoa kepada Allah, itu sesuatu hal yang telah diketahui dia adalah kafir. Ya, dia adalah kafir. Barakallahu fikum. Ya. Wa annahu laisa lahu burhanun, dan dia tidak memiliki bukti sedikit pun mengenai hal ini. Wa innama qayyadahu Allahu bihadzal qaydi bayanun li syana'ati syirki wal musyriki. Kemudian Allah mengikat, mempersyaratkan dengan qaid ini, dengan ikatan ini, dengan pengikat tadi. Itu bayan sebagai penjelasan nisyana ati syirki wal musyriki. Penjelasan betapa jeleknya, buruknya syirik dan musyrik. Syirik dan orang yang melakukan kesyirikan. Wa anna syirka qat'an laisa lahu dalilun syar'iyyun wala aqliyyun. Ya, sedangkan syirik sendiri pun ya, wa anna syirka qat'an, secara pasti dia tidak memiliki dalil syar'i maupun akli. Tidak ada dalil secara syar'i, juga tidak rasional ketika ibadah diberikan kepada selain Allah. Wal musyriku laisa biyadihi ma yusawwibu lahu syai'an min dzalika. Sedangkan si musyrik ini, dia tidak memiliki sedikit pun di tangannya hal-hal yang dapat membenarkan, yang dapat melegalkan, ya, yang dapat membolehkan sedikit pun dari perbuatan syirik dia tadi. Wa faidatu hadzal qaidi, dan faedah dari qaid ini, pengikat ini at-tasyni'u al-balighu 'ala al-musyrikina bil mu'anadati. Yaitu pengikatnya adalah at-tasyni', penghinaan, al-baligh, penghinaan yang balig, itu yang penghinaan yang sungguh-sungguh, ya. Penghinaan yang bukan yang nyampe, tapi penghinaan yang mendalam, penghinaan besar terhadap musyrikin yang mereka melakukan mu'anadah, permusuhan terhadap Allah, pembangkangan terhadap Allah, wa mukhalafatul barahini asy-syar'iyyati wal aqliyyati, dan mereka menyelisihi dalil-dalil, bukti-bukti syar'i, dalil-dalil maupun akal. Wa annahu laisa bi aidihim illa aghradun nafsiyatun, dan mereka tidak ada, mereka tidak memiliki sedikit pun di tangan mereka, tidak memiliki dalil, tidak memiliki argumentasi yang bisa masuk akal, kecuali hanya tujuan-tujuan nafsiyah, ya, tujuan-tujuan pribadi, ya, wa maqasidu sayyi'atun, dan ya, tujuan-tujuan yang buruk, wa an maksud-maksud yang buruk, wa annahum lau iltafatu adanal iltifati, dan seandainya mereka memperhatikan, menoleh saja dari ya, adnal iltifat, sedikit saja mereka menoleh kepada dalil agama ini, ya, dalil yang benar, la'arafu, maka pastilah mereka akan mengetahui, annamahum alaih, bahwasanya yang mereka jalani saat ini berupa kesyirikan, la yastajizuhu min lahu man lahu adna imanin wala ma'kurin. Ya, seandainya mereka sedikit saja menoleh kepada ajaran agama ini, niscaya mereka akan mengetahui bahwa perbuatan mereka tidak akan dapat diterima oleh orang, bahkan oleh orang yang paling rendah tingkat ilmu pengetahuannya sama sekali. Ya, wala ma'kul, dan tidak masuk akal. Ya, barakallahu fikum. Yang masuk akal sedikit pun enggak dapat menerima. Tayyib, barakallahu fikum. Lihat di sini qaidnya, la burhana lahu wa ma yad'u ma Allahi ilahan akhar, ya, la burhana lahu, ini qaid, ya wa la burhana lahu, perhatikan, ya, nah kalau kita anggap qaidnya ini, ya, kalau ini enggak ada koidnya, maka maknanya wa mayadu ma'allah ilan akhor lahu burhan, lahu bihi burhan, kan begitu. Ternyata tidak ada burhannya. Ini koidnya di sini. Nah, Allah di sini hendak menjelaskan keburukan, kehinaan ucapan tersebut, yaitu ucapan berdoa kepada selain Allah. Ya, bahwasanya perkara tersebut la burhana lahu, enggak ada burhannya. Ini koidnya. Ya, liman da'a ma'allahi ilahan akhar. Namun ada poin yang antum catat di sini, lihat penjelasan dari Syekh As-Sa'di, wa minal ma'lum anna man da'a ma'allahi ilahan akhar fa innahu kafirun. Nah, itu. Ya, berdasarkan ayat ini, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, kata Syekh As-Sa'di di sini, wa minal ma'lum, maka merupakan perkara yang sudah diketahui, anna man da'a ma'allahi ilahan akhara, barang siapa yang berdoa kepada ilah, sembahan yang lain di samping dia berdoa, beribadah kepada Allah, fa innahu kafirun, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Nah, ini adalah madhab dari Syekh As-Sa'di. Ya, barakallahu fikum. Terus, yang ini sudah dibaca belum? Wa minha qawluhu ta'ala. Ini sudah dibaca? Coba baca, Repi. Baca, Repi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syaikhu rahimahullah. Wa minha qawluhu ta'ala. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ma'a anna kaunaha fi hijrihi au wairi hijrihi. Laisa syartan li tahrimiha, fa innaha tahrimun mutlaqan, walakin dhakara Allahu hadha al-qayda tashni'an li hadhihi al-halati, wa annahu min al-qabihi ibahatu al-rabibati allati hiya fi hijr al-insani bimanzilati bintihi. فذكر الله المسألة متجالية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. Lam yu'allaq bimithli hadihi al-halati. Fal-untha imma an takuna mubahatan mutlaqan أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق طيب. ومنها قوله تعالى di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala ya warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna ya dan anak-anak istri kalian anak-anak diri yang dalam hujurikum yang dalam pemeliharaan kalian artinya antum misalnya nikahin janda jandanya punya anak-anak perempuan ya punya anak-anak terus anaknya itu antum asuh ya antum asuh min nisaikum dari istri-istri kalian allati dakhaltum bihinna ya allati dakhaltum bihinna enggak usah diterjemahin ya udah paham ya aha dakhala ya dukhul ah dengan fi ya. Baik, jangan ada yang belagak polos di sini. Paris, paham enggak? Hah, ngerti antum? Waduh, busetnya anak udah ngerti. Kacau deh ini. Bilangin bapaknya deh. Ngebilangin bapak antum ntar. Pak Soeri, ini anaknya si Paris udah ngerti dukul-dukulan. Aduh, kacau ini. Aduh. Mana lagi tadi? Ma anna kaunaha fi hijriha fi hijrihi. Au fi ghairi hijrihi laisa syartan litahrimiha ya baik anak-anak itu berada dalam pemeliharaan apa sih bahasa kita pengasuhannya nah, hijr itu pemeliharaan atau pengasuhan kalau antum nikahin janda jandanya punya anak anaknya tetap antum kasih nafkah atau apa namanya itu antum didik itu namanya apa pengawasan pemeliharaan gitu ya pemeliharaannya. Ya. Baik, anak-anak itu berada dalam pemeliharaan bapak tirinya atau tidak. Ya, itu bukanlah menjadi syarat diharamkan menikahinya secara mutlak. Bukan. Ya. Fa innaha tahrumu mutlaqan. Ya. Namun haram dinikahi tersebut anak-anak perempuan, anak tiri istri haram dinikahi secara mutlak. Kenapa demikian? Ya, lakin dzakarallahu hadzal qaida tashni'an li hadhihi alhalati. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qaid tersebut, ya, menyebutkan pengaitan hal tersebut sebagai celaan dari perbuatan itu. Ya, dari keadaan tadi udah istrinya digauli, istrinya punya anak perempuan, masa anak perempuannya mau dinikahin juga. Ya. Wa annahu minal qabih ibahatur rabiati allati hiya fi hijril insan bi manzilati bintihi ya barakallahu fikum ya sebab kejelekan yang paling hina adalah lihat di sini ya yaitu apa ya termasuk di antara kejelekan yang hina ini yang buruk ini adalah mengawini menikahi anak tiri yang dalam pemeliharaan seseorang yang berstatuskan sama seperti putri dia sendiri. Nah, ini qaidnya demikian. Fa dzakarallahu almas'alata mutajalliyatan bi siyabi qubhiha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Ya, menjelaskan hal tersebut dengan rinci, dengan jelas, dengan gamblang. Ya. Agar orang-orang yang berakal tidak mendekatinya. Ya, liyunaffira anha dawil albab, agar orang-orang berakal ya menjauhinya. Ma anna at-tahrima lam yu'allaq bimithli hadhihi al-halati. Ya, padahal pengharaman menikahi putri istri ya, putri tiri ya, anak tiri. Barakallahu fikum. Ya. Itu tidaklah dikaitkan dengan keadaan seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Fal unsa imma ayak antakuna mubahatan mutlaqan au muharramatan mutlaqan. Ya, sawun kanat indal insan amla. kahalati baqiyatin nisa'i al-muhallalati wal-muharramati. Tapi barakallahu fikum. Ya. Apa namanya? Perhatikan, seseorang wanita itu ada kalanya boleh dinikahi secara mutlak atau haram dinikahi secara mutlak. Apakah dia dalam berada pengasuhan seseorang, kanat indal insan, maksudnya berada dalam pengasuhan ya seseorang atau tidak, seperti keadaan perempuan yang muhallalat ya pada umumnya, yang boleh dinikahi atau yang haram dinikahi. Tabarakallahu fikum. Ya, jadi Syekh Abdurrahman Al-Sa'di di sini hendak menjelaskan bahwasanya qaid dari ayat ini, warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, perhatikan di sini. Yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana tercelaknya perkara tersebut. Ya, tercelaknya. Namun bukanlah syarat dalam hukum kalau anak tiri yang kita asuh dari janda yang kita nikahi enggak boleh kita nikahi, bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Artinya yang sudah didukhul. Nah, ini sudah didukhul, sudah istrinya, ibunya sudah didukhul, anaknya diasuh, habis itu dinikahi pula. Nah, ini tingkat qabihnya itu lebih-lebih lagi. Taib barakallahu fikum. Namun di sini tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, hukum di sini yaitu untuk mubalaghah aja. Untuk mubalaghah. Sudah ibunya digauli, anaknya mau dinikahi pula. Terus wa minha qauluhu ta'ala wa la taqtulu auladakum min imlaq. Baca berikutnya sini. Siapa? Si Paris. Ka ajla, ajla jadi khabar yakun. Baik. Nah, kemudian kata beliau di antaranya ialah firman Allah taala wala taqtulu auladakum min imlaq wa khasyata imlaq, khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, karena khawatir miskin. Ma'annahu minal ma'lum annahyu 'anil qatlil aulad fi hadhihi al-halati wa ghairiha. Ya, padahal sudah diketahui bahwasanya larangan dari membunuh anak itu pada keadaan ini maupun keadaan yang lainnya, keadaan miskin atau yang lain. Wal fa'idatu fi dzikri hadhihi al-halati. Apa faedahnya sih disebutkan kok jangan bunuh anak dalam keadaan miskin, padahal dalam keadaan kaya juga enggak boleh bunuh. Ya enggak? enggak boleh bunuh anak. Apa faedahnya kok disebutin juga di ayat ini miskin? Dalam keadaan takut miskin, wala taqtulu auladakum min imlaq. Apa fungsi faedah penyebutan ayat ini? Nah, kata Syekh As-Sa'di, annaha halatun jami'atun li syarri kulliha kullihi. Bahwasanya ya, barakallahu fikum, faedahnya ya, keadaan yang demikian adalah keadaan yang terhimpun situ, menghimpun keburukan semuanya. Wa kaunuhu qatlan bi ghairi haqqin. Ya. Wa qatlu man jubilat an-nufus 'ala shiddati syafaqati allati la nadhira laha 'alayh. Yang pertama, keburukan yang pertama, yaitu membunuh tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Ini yang pertama. Membunuh anak karena takut miskin, ya, itu berarti dia menghimpun, menggabungkan keburukan semua. Keburukan yang pertama, dia membunuh anak, membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, wa qatlu man jubilat an-nufus 'ala shiddati syafaqati. Yaitu pembunuhan terhadap ya, jiwa manusia yang sangat membutuhkan kasih sayang. Ya. Allati la nadhira laha 'alaih. Jadi ini anak lagi butuh kasih sayang kepada orang tua, malah dibunuh. Paham enggak tuh? Ini anak lagi butuh kasih sayang. Orang tuanya miskin sekalipun anak itu butuh kasih sayang. Malah dibunuh. Ya, yang la nadhira lahu, yang tiada sepadan baginya, yang artinya enggak bisa ditawar-tawar lagi kasih sayangnya. Malah dibunuh. Wa qawlu dzalika sadiran an tasakhuti li qadarillah. Berikutnya lagi, keburukannya apa? Yaitu membunuh tadi itu bermuncul dari marah terhadap takdir Allah. Dia murka terhadap takdir Allah karena dia dalam keadaan miskin malah punya anak. Apalagi keburukannya? Isaatu dzan billah, buruk sangka kepada Allah. Itu lengkap semua. Bunuh anak dalam keadaan miskin. Apalagi belum berhenti di situ, kata Syekh Sa'di, nambah lagi. Wa hum tabarramu bil faqri hadza tabarrum. Ya, maka mereka tabarrum, tabarrama itu maknanya bosan, tidak berselera. Ya, artinya dia enggak suka. Ya. Dia enggak suka dengan ya, kefakiran. Ya, dengan tabarrum seperti ini. Sudah, apalagi wasa'udzununahum bi rabbihim haitsu dhannu annahum in abqauhum zada faqruhum. Apalagi mereka buruk sangka, sangat buruk sangka mereka kepada Allah ketika mereka menyangka bahwa apabila mereka abqauhum, memelihara anak mereka, ya, mengasuh anak mereka tidak dibunuh, itu akan bertambah kefakiran mereka. Wastaddat dararatuhum, dan semakin parah ya, kemudaratan mereka. Fasarul amru bil aksi. Taibarakallahu fikum. Ya. Pada ya, perkaranya padahal kebalikan dari itu. Wa aidan fa innahu idza kana manhiyan an qatlihim fi hadhihi alhalati allati dafa'ahum ilaiha khasyatal iftikhar. Dan berikutnya, apabila ia dilarang dari membunuh mereka, membunuh anak-anak tadi, ya, apabila membunuh anak-anak itu dilarang, tidak diperkenankan, tapi allati dafa'ahum ilaiha, yang mencegah mereka untuk hal tersebut, khosh, yang mencegahnya apa? Mencegah anak mereka itu tetap ada, itu khasyatal iftiqar. Karena khawatir fakir, khawatir miskin, atau akan terjadi kemiskinan. Ya khasyata hudusih. Fa fi ghairi hadhihi alhalati min babi aula wa ahra. Maka pada selain keadaan lagi fakir miskin, pada saat keadaan lagi demikian, membunuh anak itu lebih-lebih lagi. Lagi miskin aja bunuh anak itu haram, apalagi lagi senang. Paham enggak tuh? Lebih-lebih lagi. Ya. Anaknya diaborsi dan seterusnya. Ya. Wa aidan fa bi hadza bayanun lil halati al-maujudati ghaliban indahum. Ya, dan juga dalam keadaan seperti ini terdapat penjelasan bagi keadaan yang ada kebanyakan pada mereka, yaitu membunuh anak karena takut miskin. Fata'arudu li dzikr asbabi al-mawjudati al-hadisati yakunu ajla wa awdaha lil masa'ili. Tayyib, barakallahu fikum. Maka kata beliau di sini, maka mengangkat ya sebab-sebab yang ada tadi, yang terjadi tadi ini, itu lebih ajla, ya, lebih memperjelas, wa awdaha, ya, lebih semakin mengklirkan permasalahan. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Cukup dulu kali ya, karena udah hari Jumat.